Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakhiratu lil muttaqin. Wa la udwana ila al-zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanan jami'in. Tapi pada pertemuan yang sebelumnya telah kita ambil tentang marahil, tahapan-tahapan akidah yang ada pada Abul Hasan Al-Ash'ari, yang mana marhalah yang pertama beliau menganut keyakinan Mu'tazilah selama 40 tahun, yang kemudian meyakini tentang keyakinan Al-Asy'ariyah atau madhab Al-Qulabiyah, dan yang terakhir beliau kembali kepada madhab Ahli Sunnati wal Jamaah. Sebagaimana telah kita ambil ucapan beliau dalam kitab Al-Ibanah an Usuli Diyanah, beliau menyebutkan di dalam mukaddimahnya yang menunjukkan beliau kembali kepada madhab salaf, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila angkal, sampai beliau mengatakan, fa'amarahum bita'ati rasulih kama amarahum bita'atihi wa da'ahum ila tamassuki bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kama amarahum bil amali bi kitabih. Sampai beliau rahmatullahi alaihi mengatakan, fa'amarahum bita'ati rasulih, maka Allah SWT memerintahkan mereka, yakni para hamba, untuk mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang telah beliau bawakan, wa ma atakumur rasul fahuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Allah SWT memerintahkan untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik pada perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya. Kama amarahum bita'atihi, sebagaimana Allah SWT memerintahkan mereka para hamba untuk mentaati Allah SWT. Wada'ahum ila tamassuki bisunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah SWT mengajak, menyeru mereka para hamba untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan bertegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keselamatan yang akan didapat. Kama amarahum bil amali bi kitabih, sebagaimana Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya untuk beramal, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, baik pada perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya. Ini madhabnya, manhajnya Ahlu Sunnati wal Jamaah, madhab yang sahih, yang mustaqim, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Fanabada kathirun mimman ghalabat syikwatuhu wastahwada alihimu syaitan sunana nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam wa ra'a zuhurihim wa'adalu ila aslafin lahum qalladuhum bidinihim wadanu bidiyanatihim wa'abtalu sunana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam warafaduha wa'ankaruha wajahaduha iftira'an minhum ala Allah qaddallu wa ma kanu muhtadin. Fanabada katsirun mimman ghalabat syikwatuhu. Beliau menjelaskan tentang mereka-mereka yang berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanabada katsirun. Maka mayoritas dari orang-orang yang ghalabat syikwatuhu, terkalahkan oleh hawa nafsunya, terkalahkan oleh syahwatnya. Nabada, mereka membuang, mereka meninggalkan dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kondisi mereka-mereka alul ahwa, mereka-mereka yang terkalahkan oleh syahwat-syahwat mereka, oleh hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Mereka akan meninggalkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun telah dijelaskan kepada mereka, meskipun mereka telah paham, tetapi terkalahkan oleh hawa nafsu, oleh syahwat dan keinginan. Wastahwadha alaihimu syaitan, dan mereka terkuasai oleh syaitan, terkalahkan oleh bujuk rayu, godaan syaitan. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wara'a dhuhurihim, di belakang-belakang punggung mereka. Maknanya mereka meninggalkan dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'adalu ila aslafin lahum, dan mereka mengambil pendapat-pendapat orang-orang pendahulu mereka. Qaladuhum bidinihim, mereka taklid kepada agama-agama mereka. Wadanu bidiyanatihim, mereka beragama dengan agama-agama pendahulu-pendahulu mereka. Wa abtalu sunana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak, mereka mengingkari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rafaduha wa ankaruha wa jahaduha, mereka mengingkarinya, mereka menolaknya. Iftira'an minhum 'ala Allah, kedustaan dari mereka atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad dallu wa ma kanu muhtadin, sungguh mereka telah sesat dan mereka tidak termasuk dari orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini kondisi mereka-mereka ahlul ahwa yang mereka lebih mengedepankan syahwat dan keinginan mereka, meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa dzakara rahimahullah usulan min usulil mubtadi'ah. Kemudian Abdullah Hasan Al-Asy'ari menyebutkan tentang usul, prinsip-prinsip dari prinsipnya mereka ahlul bid'ah. Wa asyara ila butlaniha, dan beliau mengisyaratkan tentang batilnya kaidah-kaidah tersebut, prinsip-prinsip tersebut. Sumaqal, kemudian beliau rahmatullah mengatakan, fa in qala qailun qad ankartum qala al mu'tazilah wal jahmiyah wal haruriyah war rafidah wal murji'ah fa'arafuna qawlakum alladhi bihi taqulun wa diyanatakum allati biha tadinun. Sampai beliau mengatakan, fa in qala qail, maka apabila ada yang mengatakan qad ankartum qala al mu'tazilah, wahai Abu Hasan Al-Asy'ari, Anda telah mengingkari, telah membantah keyakinan-keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Dan demikian pula keyakinan orang-orang Al-Jahmiyah, keyakinan orang-orang Al-Haruriyah, orang-orang Khawarij, orang-orang Rafidah dan Murji'ah. Ini telah Anda bantah semua keyakinan-keyakinan mereka. Fa'arafuna qaulakum, maka beritahu kepada kami keyakinan Anda. Alladhi bihi taqulun wa diyanatukum allati biha tadinun, yang kalian beragama dengannya, yang kalian berkeyakinan dengan keyakinan tersebut. Qila lahu qauluna alladzi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu biha at-tamassuku bi kitabi rabbina azza wa jal wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa maruya ani sahaba wa tabi'in wa aimatil hadis wa nahnu bidzalika mu'tasimun wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal nadarallahu wajhah wa rafa'a darajatah wa ajzala masubatah qailun wa liman khalafa qawlahu mujanibun li'annahu al-imamul fadil wa ra'isil kamil thumma asna 'alayhi bima adharallahu 'ala yadihi min al-haq. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, qila lahu, katakan kepada orang yang mengatakan Anda telah mengingkari, telah membantah pendapatnya orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, Haruriyah, Rafidah, dan Murji'ah. Maka apa keyakinan yang Anda yakini? Maka beliau mengatakan, qauluna alladzi naqulu bih. Keyakinan kami yang kami meyakininya, dan demikian pula agama yang kami beragama dengannya, at-tamassuku bi kitabi rabbina azza wa jal, berpegang teguh dengan Al-Quran Al-Karim, berpegang teguh dengan kitabullah azza wa jal, wa bi sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berpegang dengan dua hal inilah akan dijamin dari kesesatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang maknanya taraktu fiikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa marwiya anis sahabati wa tabi'in, dan perkara-perkara yang telah diriwayatkan oleh mereka para sahabat, para tabi'in, para a'immatil hadis. Nahnu bidzalika mu'tasimun, kami berpegang teguh dengan itu. Ini sangat jelas bahwasanya beliau kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Berdasarkan pemahamannya mereka para salaf, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal nadarallahu wajhah, dan dengan apa yang diyakini oleh Abu Ahmad, yakni Imam Ahmad rahimahullah, semoga Allah SWT mengelokkan wajahnya, wa rafa'a darajatah, dan meninggikan derajatnya, wa ajzala masubatah, dan demikian pula memberikan pahala yang besar kepada beliau rahimahullah. Qailun waliman khalafa qawlahu mujanibun. Kami menyatakan apa yang dinyatakan oleh Imam Ahmad. Dan bagi orang-orang yang menyelisihi pendapatnya, maka dia mujanibun. Mana menyelisihi keyakinan yang benar. Li'anahu al-imamul fadil wa ra'isil kamil. Dikarenakan Imam Ahmad adalah seorang imam yang fadil, yang memiliki keutamaan, imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah, wa ra'isil kamil, seorang pemimpin yang sempurna. Suma asna alaihi bima adharallahu ala yadih. Kemudian beliau memuji Imam Ahmad dengan sebab Allah SWT menunjuki kebenaran melalui beliau rahimahullah. Wadakara subuta sifat wa masaila fil qadar wa syafa'ah wa ba'di sam'iyat wa qarara dhalika bil adillati naqliyah wal aqliyah. Kemudian Abu Hasan al-Ash'ari dalam risalahnya Al-Ibana an Usuli Diyanah Kemudian beliau menyebutkan tentang sifat-sifat Allah SWT. Dan demikian pula menyebutkan tentang permasalahan beriman kepada takdir Allah SWT. Demikian pula masalah syafa'ah. Dan demikian pula menyebutkan tentang sam'iyat, ayat-ayat yang terkait tentang masail akidah. Wa qarrara dhalik bil adillati naqliyah wal aqliyah. Kemudian beliau memaparkan permasalahan-permasalahan akidah dengan menyertakan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah maupun akwal mereka para salaf. Dan demikian pula wal aqliyah, dalil secara akal. Ini sangat jelas bahasanya beliau rahimahullah kembali kepada madhab ahli sunnati wal jamaah. Qala wal mutaakhirun alladziina yantasibuuna ilayhi akhadhu bi marhalati tsaniyah min marahil aqidatih waltazamu tariqa ta'wil fi amati sifat wa lam yusbitu illa sifat as-sab' al-madhkura fi hadzal bait wal mutaakhirun, orang-orang yang datang belakangan dari mereka-mereka yang menisbatkan kepada madhab al-asyairah, yang mereka menyatakan bahasanya yang mereka teladani adalah Abul Hasan al-Ash'ari. Alladzina yantasibuna ilaih, yang mereka menisbatkan kepada madhab asy'ariyah ataupun asy'airah. Akhadu bi marhalati tsaniyah, mereka mengambil tahapan keyakinan yang kedua yang diyakini oleh Abul Hasan al-Ash'ari. Madhabnya Asy'ariyah ataupun Qulabiyah. Min marahil aqidati waltazamu tariqat ta'wil, dan mereka melazimi ataupun dalam akidahnya menempuh jalannya mereka ahlu ta'wil. Fi amati sifat, pada keumuman ataupun mayoritas sifat-sifat Allah SWT. Walam yusbitu ila sifatis sab', sehingga mereka tidak menetapkan bagi Allah SWT kecuali 7 sifat. Al-madhkura fi hadzal bait, sebagaimana yang disebutkan dalam bait syair ini. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lah. Iradatun wa kadzalika sam'u wal basaru. 7 sifat yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Hayyun, sifat al-hayah bagi Allah SWT. Allah SWT maha hidup. 'Alimun, maha mengetahui. Qadirun, maha mampu atas segala sesuatu. Wal kalamu lahu, dan sifat al-kalam bagi Allah SWT. Iradatun, demikian pula sifat iradah. Wa kadzalika sam'u wal basaru, sifat mendengar dan melihat. Ini 7 sifat yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah, orang-orang al-Asy'ariyah, berdasarkan akal mereka. Meskipun dalam masalah Al-Qadar, mereka orang-orang Asy'ariyah juga masuk dalam bab Al-Jabriyah. Mereka menyimpang dalam bab Al-Qadar. Demikian pula dalam masalah sifat Al-Kalam. Mereka menetapkan kalam Allah SWT adalah kalam nafsani. Disandarkannya Al-Quran kepada Allah SWT min babil majas ala za'mihim. Qala ala hilafi bainahum wa baina ahli sunnah fil kaifiyati isbatiha. Ala hilaf bainahum, aimannya berbeda antara mereka dan antara ahlu sunnati wal jamaah di dalam menetapkan 7 sifat ini. Sebagaimana kita sebutkan tadi, mereka menetapkan 7 sifat ini berdasarkan akal mereka. Sementara ahlu sunnati wal jamaah menetapkan sifat-sifat ini berdasarkan nas, dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW, sebagaimana telah kita lewati bab al-asma wa sifat tauqifiyah. Walamma dzakara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ma qila fi syanil Asy'ariyah min mujallad as-sadis min majmu'il fatawa Ibnu Qasim. Dan tatkala Syaikhul Islam rahimahullah taala menyebutkan ma qila fi syanil Asy'ariyah, tatkala beliau menyebutkan tentang kondisi keberadaan orang-orang Asy'ariyah sebagaimana yang beliau sebutkan dalam jilid yang ke-6 dari Majmu' Fatawa yang dikumpulkan oleh Ibnu Qasim. Qala, berkata rahimahullah, wa muraduhum al-Asy'ariyah alladzina yanfuna sifat al-Khabariyah. Wa amma man qala minhum bi kitabi al-Ibanah alladzi sannafahu al-Asy'ari fi akhir umrihi wa lam yadhhar maqalatun tunakidu dhalik fa hadha yu'adu min ahli sunnah. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa muraduhum al-Asy'ariyah, dan yang dimaksudkan mereka al-Asy'ariyah, yang dimaksud mereka orang-orang Asy'ariyah adalah mereka-mereka yang menafikan sifat khabariyah, yang menafikan sifat-sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah bagi Allah SWT, sifat ar-rahmah, sifat al-ghadab, sifat al-mahabbah, sifat as-sakhut, dan yang lain dari sifat-sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah mereka nafikan, mereka menolaknya. Ini yang dimaksud apa? Orang-orang Asy'ariyah. Wa amma man qala minhum bi kitabi al-Ibanah. Dan adapun orang-orang yang menyatakan di antara mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab al-Ibanah. Al-Ibanah an usuli diyanah. Alladhi sannafahu al-Asy'ari. Yang ditulis oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Fi akhir umrihi, di akhir-akhir hayatnya. Bahkan ada yang menyatakan kitab yang paling terakhir. Walam yadhhar maqalatun tunakidu dhalik. Maka tidak terlihat, tidak tampak keyakinan ataupun ucapan yang bertentangan dengan hal tersebut. Fahada yu'addu min ahli sunnah. Maka mereka-mereka orang-orang Asy'ariyah yang kembali kepada apa yang disebutkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibana an Usuli Diyanah, yu'addu min ahli sunnah, dikategorikan termasuk dari ahlu sunnati wal jamaah. Wa qala qabla dhalik, dan sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebelumnya pada halaman yang ke-310, wa amal asy'ariyah fa aqsu haula wa qauluhum yastalzimu ta'til wa ana ulada hilal alam wala kharijah wa kalamuhu ma'na wahid wa ma'na ayatul kursi wa ayatul dain wa taur wa injil wahid wa hadha ma'lumul fasad bid darurah. Sebelumnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan adapun orang-orang Asy'ariyah, fa'aqsuha ula, maka mereka lawan, kebalikan dari mereka-mereka yang berpegang teguh ataupun apa, kembali kepada keyakinan Abu Hasan al-Asy'ari yang beliau nyatakan dalam kitab Al-Ibanah an Usuli Diyanah. Maknanya orang-orang Asy'ariyah yang berkeyakinan dengan orang madhab Al-Asy'ariyah ini apa, kebalikan, lawan dari apa, Abu Hasan al-Asy'ari dan orang-orang yang mengikuti beliau pada marhala akidah yang terakhir. Wa qalum yastalzimu ta'til. Kaulnya orang-orang Asy'ari ya. Mereka apa? Melazimi ta'til. Menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana hulada hilal alam wala kharijah. Menyatakan bahwasanya Allah SWT tidak ada di dalam alam semesta. Dan demikian pula tidak ada di luar alam semesta. Wa kalamu ana wahid. Dan demikian pula di antara keyakinan orang-orang Asy'ariyah tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah Subhanahu wa taala itu apa? Satu makna. Maknanya satu. Makna ayatul kursi wa ayyududdain. Ayat kursi dengan ayat tentang apa? Dain sama maknanya. Bahkan mereka mengatakan wa Taurat wa Injil wahid. Taurat, Injil itu sama. Bahkan Al-Qur'an juga sama. Sehingga kalam Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu. Kalau dibahasakan Arab, Al-Qur'an. Kalau dibahasakan dengan bahasa Injil, maka dia Injil. Kalau dibahasakan dengan bahasa Taurat, maka dia Taurat. Ini keyakinan orang-orang Al-Asy'ariyah. Wa hadza ma'lumul fasad bid-darurah. Maka keyakinan yang seperti ini, keyakinan orang-orang Asy'ariyah, ini adalah keyakinan yang rusak, yang sesat, bid-darurah. Secara darurah, secara emanas, diketahui dengan secara otomatis bagi mereka-mereka yang mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya jalan mereka tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya ada pun ucapan Al-Imam Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala. Fa insyaAllah ta'ala kita ambil pada pertemuan yang mendatang. Bi'idhnillah wallahu a'lam.